bolehlah ia mengeluarkan sekedar sisa yang dipunyai itu, walaupun kurang dari satu sok. Hal ini tetap dipandang sah serta telah menunaikan kewajiban agama berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila aku memerintahkan kamu untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah dia semaksimalmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 8. Boleh pula mengeluarkan zakat fitrah bagi bayi yang menjadi tanggungannya yang masih di dalam kandungan ibunya, beralasan dengan riwayat sebagai berikut. Berkata Abu Kilabah, kana yu'jibuhum an yu'tu zakat al-fitri anis shoghiri wal kabiri hatta anil hamli fi batni ummihi. Adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anak kecil dan dewasa hingga untuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Abdul Razak. Arti fakir, miskin menurut hadis. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Qala ya Rasulullah wa ma yughnihi. Qala ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Ibnu Hibban. Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai makanan yang mencukupi baginya, maka hanyalah ia memperbanyak bara api jahanam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mencukupi baginya itu? Beliau bersabda, yaitu yang cukup untuk dimakan pada siangnya dan malamnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 1 halaman 271, nomor 545. Ucapan orang yang menerima zakat. An Abdillah ibn Abi Aufa qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun bi shadaqatin qala, Allahumma shalli alaihim. Fa atahu Abu Aufa bi shadaqatin fa qala, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada suatu kaum datang kepada beliau untuk menyerahkan zakat, beliau mengucapkan, Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, berilah salawat kepada mereka. Kemudian ayahku Abu Aufa datang kepada beliau untuk menyerahkan zakatnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berilah salawat kepada keluarganya Abu Aufa. Hadis riwayat muttafaq alaih. Zakat fitrah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Iyad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarhin annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri yaqulu, kunna nukhriju zakat al-fitri sha'an min ta'amin aw sha'an min sya'irin aw sha'an min tamrin aw sha'an min akitin aw sha'an min zabibin. Rawahu Muslim. Dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarhin, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sok makanan atau satu sok sya'ir atau gandum atau satu sok kurma atau satu sok keju atau satu sok anggur kering. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 678. An Abi Sa'id al-Khudri qala, kunna nukhriju izkana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri an kulli saghirin wa kabirin khurrin aw mamlukin sha'an min ta'amin aw sha'an min akitin aw sha'an min sya'irin aw sha'an min tamrin aw sha'an min zabibin falam nazal nukhrijuhu hatta qadiba alaina Muawiyah ibn Abi Sufyan hajjan aw mu'tamiran fakallama an-nasa 'alal minbari